بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah taala, pemirsa MGTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita dapat menjumpai kembali dalam bahasan kita tentang Kitab Sahih Bukhari, dan kita masih membahas tentang Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu, dan hanya menyisakan 3 judul lagi, artinya 3 bab lagi dari bab ilmu yang kita akan bahas dalam Kitab Bukhari ini. Dalam pertemuan yang telah lalu kita telah bahas tentang bab malu dalam ilmu, yang intinya bahwa seorang mukmin tidak boleh malu bertanya dan tidak boleh malu dalam ilmu. Dan kita telah ketengahkan beberapa asar dari para ulama dan hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala. Itu hadis yang memberikan motivasi kepada kita agar kita mau bertanya dan tidak malu bertanya. Bab yang ke-51, hadis nomor 132, masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Bab ini juga bab sangat penting, di mana Imam Bukhari mengetengahkan bagian dari adab mencari ilmu. Bismillah, qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babun man istahya fa amarahu ghairuhu bisual. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Musaddad, qala hadatsana Abdullah ibnu Daud anil A'mash an Mundir As-Sawri an Muhammad ibn al-Hanafiyah an Aliin ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan mazza'an fa'amartul Miqdada an yas'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala fihi al-wudu. Dan ini hadis yang dibawakan oleh mu'alif. Bab orang yang malu, artinya malu untuk bertanya, maka ia memerintah yang lain untuk bertanya. Jadi bab orang yang malu untuk bertanya langsung, maka ia meminta orang lain untuk bertanya. Jadi kalau seseorang merasa malu kalau bertanya langsung, ya dari beberapa sisi, mungkin malunya bukan malu dalam arti malu untuk tidak bertanya, tapi di sini ada udzur, ada penghalang untuk bertanya langsung, maka meminta orang lain untuk bertanya. Bisa saja kemungkinannya titip pertanyaan, bisa saja dia hadir di situ tapi bersama orang lain. Jadi ini ada dua kemungkinan. Yang dimaksud dia malu bertanya, lalu memerintah orang lain atau meminta kepada orang lain untuk bertanya. Bisa saja, tolong tanyakan ini ya ke Syekh atau ke Ustadz. Dia meminta orang lain untuk bertanya. Bisa saja dia mengajak orang lain untuk bertanya untuk dirinya, tapi dengan pertanyaan yang umum. Ya, umpamanya kita ingin bertanya kepada Syekh Fulan, kita tidak berani kalau kita yang bertanya, maka kita mencari orang lain untuk menemani bertanya. Dan kita duduk di situ, seolah-olah kita juga menyaksikan itu pertanyaan dan menyaksikan jawaban. Bisa saja ya bertanya dalam bentuk majelis seperti ini ya. Tolong antum bertanya tentang ini ya. Jadi bisa dengan tiga cara. Bisa dalam arti menyuruh orang lain untuk bertanya, bisa mengajak orang lain untuk bertanya, artinya orang lain yang bertanya kita mendengarkan di situ. Atau bertanya menyuruh orang lain dalam satu majelis. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan tentang kisah sahabat yang itu adalah menantunya. Yaitu adalah menantunya, yaitu menantu beliau Ali radhiyallahu taala anhu. Karena Ali radhiyallahu taala anhu menikah dengan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menikah dengan Fatimah radhiyallahu taala anha. Dan Ali sendiri adalah ibnu ammihi, yaitu anak pamannya. Itu anak siapa? Abu Thalib. Anak Abu Thalib. Beliau adalah Ali ibnu Abi Thalib, bapaknya adalah Abu Thalib. Hanya saja bapaknya tidak masuk Islam dan akhir hayatnya meninggal dunia dalam keadaan jahiliyah ya. Dalam keadaan jahiliyah. Dan Nabi SAW meminta kepada Allah agar diberikan syafaat. Dan ini kekhususan bagi Nabi SAW, di mana Abu Thalib itu diberikan terompah nanti di neraka, diberikan sendal, dan berada di neraka yang paling ringan. Kemudian mendidih otaknya. Dan itu dahsyatnya api neraka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad, yaitu Musaddad ibnu Musarhad ibnu Mutorbal. Sudah sering kita jelaskan di sini. Qala hadatsana Abdullah ibnu Dawud anil A'mash. A'mash juga sudah sering, namanya adalah Sulaiman ibnu Mihran. Jadi seorang muhadis namanya Sulaiman ibnu Mihran. Ini namanya lakob. Ya, sudah sering disampaikan bahwa A'mash ini seorang muhadis yang kebetulan bungkuk ya. Artinya punya kelainan dari punggungnya. Ya. Tapi memiliki kemuliaan, beliau seorang ulama besar, seorang muhadis. Qala an Mundhir As-Sawri, yaitu Mundhir Ibnu Ya'la As-Sawri Al-Kufi. Mundhir Ibnu Ya'la. Dan kunyahnya Abu Ya'la. Abu Ya'la, Mundhir Ibnu Ya'la. Jadi ada anak yang nama kakeknya gitu. Jadi nama kakeknya jadi nama anaknya, nama dia, anak. An Ali an Muhammad ibn Hanafiyah. Qala an Ali an Aliin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ali semoga Allah ta'ala meridhoi kepadanya. Ali adalah menantunya Rasulullah. Dan Rasulullah SAW adalah mertuanya, supaya paham ya. Mertua. Jadi Rasulullah SAW adalah mertuanya Ali dan Ali adalah menantunya. Beliau menikah dengan putri baginda Rasulullah SAW, yaitu Fatimah binti Rasul. Dikenal dengan Fatimah itu Zahra. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dikenal yatiman miskina, yatim dan miskin. Ketika menikah, beliau ditanya, punya apa engkau untuk mas kawin? Sampai ditanyain, katanya kan buka punya itu apa? Punya tameng perang, dir. Dan ketika menikah, Ali radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan bantuan dari beberapa sahabat, Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu dibantu ketika walimahnya oleh sejumlah para sahabat. Dan ini bantahan kepada orang-orang Syiah bahwa para sahabat benci kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan dalam satu kisah para sahabat tentang Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan agar putrinya dekat dengannya, yaitu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, agar Ali radhiyallahu ta'ala anhu dekat dengannya, maka beliau mengisyaratkan bahwa beliau ingin membeli sebidang tanah yang dekat dengan Masjid Nabawi agar dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya bisa berkunjung melihat apa yang terjadi dari putrinya ya, dan menantunya radhiyallahu ta'ala anhum. Maka tiba-tiba ada orang Ansor yang mengetahui akan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung menghadiahkannya. Jadi menghadiahkan sebidang tanah untuk dibuat rumah oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi menunjukkan bahwa para sahabat itu cinta kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sangat respek para sahabat yang lain kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini sejarah yang membuka kedustaan orang-orang Syiah, ya, atas kedustaan mereka yang mengatakan bahwa para sahabat itu tidak menyenangi Ahlul Bait. Tidak benar. Jadi tidak benar. Qala kuntu rajulan madza'an. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, aku adalah seseorang madza. Madza di sini adalah wajan fa'al lil mubalaghah, yang menunjukkan mubalaghah, berlebih. Jadi artinya di sini sering keluar madzi. Jadi bukan sesekali tapi sering. Maka diungkapkan dengan kalimat madza fa'al. Ya, seperti kita tahu wajan mubalaghah. Ya. Madzi adalah ma'un abyadun raqiqun lajjun yakhruju fil ghalib inda mulaba'atun nisa wa inda tadakkuriha wa yakhruju min ghairi syu'ur. Madzi adalah air yang putih, ya, mendekati air mani, ya, tapi raqiq, dia adalah encer, ya, encer. Dia keluar biasanya ketika permulaan orang akan berjima. Dalam bahasa kitanya mungkin ketika orang itu bercumbu dengan istrinya. Atau ketika orang tiba-tiba menghayal tentang perempuan. Dan keluar itu tidak terasa. Bimana la yataladzad wa la yatadaffaq. Keluar tidak seperti air mani, artinya keluar dengan kencang air mani dan tidak dirasakan apa-apa. Kalau orang keluar air mani maka merasakan sesuatu kenikmatan, kalau mati tidak. Dan apa yang keluar dari para laki-laki itu kan ada beberapa jenis. Yang pertama yang setiap mukmin harus tahu tentunya, yaitu mani, madi, wadi, baulun. Jadi setidaknya ada empat yang keluar dari faraj. Yang pertama air mani. Air mani adalah maun abiyadun ghalidun yakhruju bitadaffuq. Air mani adalah air yang putih kental. Artinya keluar, bahasanya apa ya, memancar dengan cepat dan dirasakan dengan lezat oleh yang merasakannya. Itu adalah air mani. Kemudian air madi. Air madi adalah maun abiyad. Ya. Yakhruju fi akhiril baul. Yang dia keluar di akhir kencing. Jadi tetesan akhir dari kencing umumnya adalah keluar bagi setiap orang yang punya pekerjaan berat. Pemikul, gitu. Pekerja bangunan, ya itu keluar biasanya di akhir dari kencing. Maka itu dinamakan wadi. Adapun kencing setiap orang adalah tahu. Ya. Ini sesuatu yang tidak perlu didefinisikan. Ya. Dan ini berbeda hukum, berbeda hukum. Ali radhiyallahu ta'ala anhu waktu itu belum tahu hukumnya tentang keluar madi. Keluar madi. Jadi beda hukumnya. Yang tiga mewajibkan wudu, yang satu mewajibkan mandi. Keluar mani, wajib mandi. Keluar madi, keluar wadi, keluar air kencing, itu tidak mewajibkan apa? Mandi, tapi wajib wudu. Minawakidil wudu, diantara yang membatalkan wudu. Nah, kita baca dulu hadis ini. Qala kuntu rajulan madza'an. Aku adalah seorang laki-laki yang banyak madinya. Keluar madi bukan penyakit ya. Tidak ada penyakit. Artinya bukan penyakit. Berbeda dengan wanita kalau keluar darah istihabah. Ada kemungkinan penyakit yang paling berbahaya adalah salah satunya apa? Penyakit kista. Gitu ya. Kalau keluar madi, itu tidak punya efek apa-apa. Ini tobi'ah. Tobi'ah. Orang yang memiliki kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat. Ya, syahwatnya kuat, maka sering keluar madi. Yaitu tobi'i. Air tabi'ah. Yang muncul pada seorang laki-laki. Ya. Fa'amartul mikdada. Lalu aku menyuruh mikdad. Yaitu mikdad ibnul aswad. An yas'alan Nabi Hasalam, untuk bertanya kepada Nabi Hasalam. Fasa'alahu, lalu ia bertanya. Faqala fihil wudu, maka bagi yang keluar air madi, maka dia wajib berwudu. Ya. Ini dalam redaksi yang ada dalam Sahih Bukhari dalam bab ilmu. Karena Imam Bukhari akan menyertakan hadis ini dalam beberapa tempat. Salah satunya Imam Bukhari mengetengahkan hadis ini dalam bab wudu nanti yang kita sebentar lagi akan masuk, dan dalam bab tentang mandi. Jadi Imam Bukhari akan menyertakan hadis ini dalam beberapa bab berikutnya, bab ilmu, ya, bab wudu, babul ghusli. Akan ada di tempat tiga bab setelahnya. Jadi dua bab setelahnya sekarang sudah masuk. Ya. Hadis ini ada beberapa redaksi, dan setiap redaksi tentunya membawa hukum tambahan, dan tambahan-tambahan itu insya Allah semuanya sahih. Salah satunya tambahan fastahyaitu. Nanti kuntu rajulan madzan. Faja'a fi riwayah fastahyaitu. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala mengungkapkan maka aku malu. Faja'a fi riwayah lima kanat ibni minni. Karena kedudukannya aku dengannya. Ya artinya apa? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mertuanya dan Ali adalah menantunya. Nah, maka beliau akan bertanya sesuatu yang sifatnya adalah berkaitan dengan jima. Artinya kalau cerita tentang jima ke mertua ya kurang layak gitu. Kalau langsung itu. Dan malu seperti ini malu yang terhormat itu ya, malu yang terhormat. Tapi rasa malu ini tidak menghalangi beliau untuk mempelajari sesuatu. Maka beliau menggunakan jasa gitu ya. Dalam bahasanya jasa orang lain untuk bertanya. Karena kalau beliau bertanya langsung, bertanya sesuatu yang berkaitan dengan jima, itu kurang pas. Gitu. Apalagi menggambarkan bahwa dirinya apa? Kuat syahwatnya. Ya, mungkin nanti mertuanya bisa saja kalau begitu dua aja gitu kan. Nabi Hasalam artinya kedudukan dengan Ali adalah menantu mertua. Nabi Hasalam adalah mertua Ali dan Ali adalah menantunya. Maka aku merasa malu lalu aku menyuruh Miqdad ibnul Aswad untuk bertanya. Itu dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain bahwa beliau adalah menyuruh seorang sahabat yang lain yaitu Ammar ibnu Yasir. Jadi dalam satu riwayat Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh Ammar ibnu Yasir. Bukan siapa? Miqdad. Miqdad. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau yang bertanya. Jadi Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang bertanya. Lalu para ulama menjelaskan dan ini akan dijelaskan ulang ya di tempat bab wudu dan bab mandi. Tapi karena udah masuk di sini, kita bahas sekilas. Para ulama mengambil dua jalan dalam menggabungkan riwayat-riwayat ini. Riwayat yang mengatakan Ali menyuruh siapa? Miqdad. Riwayat yang menunjukkan bahwa Ali menyuruh siapa? Ammar. Riwayat yang mengatakan bahwa beliau adalah yang sendiri bertanya. Yang pertama, bahwa di sini bukan hakikat bahwa Ali dan Ammar bertanya. Menurut sebagian para ulama dimungkinkan ketika Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh kepada Miqdad, di situ juga ada Ammar dan di situ juga beliau duduk. Jadi seolah-olah yang tadi ya. Ya, walaupun yang disuruh Ammar, maaf, yang disuruh adalah Miqdad, seolah-olah beliau juga yang bertanya. Karena beliau ada di situ dan telah menyuruh siapa? Miqdad ibnul Aswad. Jadi gambaran ini majaz saja, gambaran. Kinayah. Ya. Sesungguhnya yang bertanya adalah Ali, walaupun yang langsung bertanya siapa? Miqdad ibnul Aswad. Atau ada kemungkinan bahwa bahwa Ali menyuruh dulu kepada Ammar, lalu Ammar menyuruh kepada Miqdad. Jadi Ali menyuruh kepada Ammar, Ammar menyuruh kepada Miqdad. Tapi tidak disebutkan Ammar karena yang bertanyanya adalah siapa? Miqdad. Dan yang ketiga atau yang kedua, kalau tadi digambarkan seperti itu. Yang ketiga, mungkin pertama menyuruh Miqdad. Tapi Ali radhiyallahu ta'ala anhu pengin yakin lagi menyuruh lagi siapa? Ammar. Pengin yakin lagi bertanya sendiri gitu. Nah, itu beberapa kemungkinan. Nah, itu dari sisi riwayat yang sahih. Kemudian pada riwayat yang lain ada redaksi yang berbeda. Kalau dalam redaksi tadi fihil wudu, jadi dengan sebab itu adalah wudu. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan iksil dakaroka wa tawaddo, iksil dakaroka wa tawaddo. Bahwa Nabi SAW mengatakan cucilah dakarmu dan berwudulah. Iksil dakaroka wa tawaddo. Jadi ada tambahan iksil dakaroka wa tawaddo. Jadi cucilah dakarmu dan berwudulah. Dalam satu riwayat ada redaksi yang berbeda yaitu tawaddo wandoh farjak, tawaddo wandoh farjak. Jadi ada bunyinya wudulah kemudian cucilah dakarmu. Jadi dalam riwayat yang ketiga seolah-olah wudu baru mencuci dakar. Kalau riwayat yang tadi cuci dakar dulu baru apa? Berwudu. Nah, ini hadisnya. Nah, lalu apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini? Kita ambil dulu apa yang relevansi dengan bab ilmu. Karena judulnya tadi apa? Bab orang yang malu, lalu ia meminta orang lain untuk bertanya. Hadal hadis dalilun ala jawazu tawqil wal isti'ana fil istibta. Jadi hadis ini sebagai dalil bolehnya kita mewakilkan atau meminta pertolongan dalam minta fatwa. Jadi boleh bagi kita mewakilkan kepada orang lain atau dalam arti lain meminta pertolongan kepada orang lain untuk meminta fatwa. Dan ini ada dua kemungkinan tadi. Sawa'un kana al-mustabti hadiran Allah iban. Bisa saja kita yang menyuruh ikut bersama datang, atau kita di rumah nyuruh orang lain. Tolong ya datang ke Ustaz Anu, tanyakan masalah ini. Ya. Bahkan mungkin kalau hari ini, tolong ya rekam nanti jawabannya gitu ya. Kalau hari ini itu kan udah digital IT, kalau dulu mungkin para sahabat hafal ya. Kalau kita kan enggak gitu ya. Apalagi nyuruh dalilnya apa ya. Tadi diingat-ingat lah. Pokoknya mah gitu wey gitu. Bedanya kita hari ini beda gitu ya. Dengan para sahabat yang hafal ya. Jadi di sini boleh kita mewakilkan kepada orang lain untuk bertanya. Sama saja kita ikut. Tapi orang lain yang bertanya. Atau kita berdiam di rumah. Orang lain pergi. Hukumnya apa? Boleh. Di dalam bab ini disebutkan karena ada udur. Seperti apa? Sesuatu yang tidak layak kalau menyebutkan diri sendiri. Karena tadi berkaitan dengan bab apa tadi? Bab jima. Ya. Yang kedua, pada hadis ini berkaitan dengan ilmu dulu. Fihi dalilun ala wujubi qabuli khabaril wahid fi jami'i masailil ilmi akidatan wa fikhi, yani wa fikhan, ini akidatan wa fikhan. Hadis ini juga sebagai dalil bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah, kaum orientalis, bahwa wajib kita menerima berita dari satu orang. Artinya khabar ahad itu sah untuk masalah agama. Khabar ahad wajib diterima dan wajib diamalkan. Baik dalam masalah akidah atau dalam masalah fikih. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu menyuruh Miqdad untuk bertanya radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini menyelisihi tentunya manhaj orang-orang Mu'tazilah. Jadi akidah ahli sunnah, manhaj ahli sunnah beramal dengan khobar ahad, dengan hadis ahad. Karena hadis itu ada berapa? Ada dua ditinjau dari banyaknya jalan. Mutawatir, ahad. Mutawatir itu adalah marawahu adadun kathirun tuhilul adah tawatauhum alal kadzib. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang mustahil si perawi-perawi itu akan bersekutu dalam sebuah kekeliruan untuk berdusta, enggak. Nah, hadis ahad ada tiga: masyhur, ajiz, dan gharib. Hadis masyhur adalah marawahu salasatun faaksar walam yablug haddu tawaturi. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih tapi tidak sampai kepada derajat mutawatir. Kedua adalah hadis ajiz, marawahu itsnan. Ya. Bitabaqati min tabaqati sanadihi. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh dua rawi dalam sanad di antara sanad rawinya. Ketiga adalah hadis gharib, marawahu rawin wahid. Fi tabaqati min tabaqati sanadihi. Nah, kalian belajar sedikit ya. Gimana sih cara membedakan masyhur, ajiz, ahad? Ditinjau dari tabaqah sanad. Tabaqah itu tingkatannya ya, sahabat, mukharij, ini Bukhari, gurunya Bukhari siapa? Tabaqahnya atasnya lagi siapa? Untuk mengetahui gharib atau masyhur atau ahad, maaf, atau ajiz, dilihat dalam tabaqah yang paling sedikitnya. Kalau di antara tabaqah yang paling sedikitnya dua, maka dinamakan ajiz. Kalau dalam tabaqahnya paling sedikit adalah satu rawi, maka dinamakan apa? Gharib. Maka nanti ada gharib nisbi, ada gharib mutlak. Kalau gharib mutlak dari awal sampai akhir adalah satu rawi. Kalau gharib nisbi mungkin saja di sahabatnya banyak, di sebagainya banyak, tapi dalam satu tabaqahnya satu, namanya gharib nisbi. Kalau gharib mutlak semuanya satu. Itu cara melihat tentang jumlah rawi dalam hadis. Ya. Tapi ahli sunnah wal jamaah menilai hadis selama sahih, mau gharib, mau ajiz atau masyhur, sama kedudukannya sebagai hujjah bagi kita. Kemudian berkaitan dengan ilmu dalam bab ini, yaitu apa? Husnul mu'asyarah ma'al ashar. Jadi ini baik berinteraksi dengan menantu, menantu dengan mertua gitu. Jadi interaksi. Oleh sebab itu, teman-teman yang saya hormati, para ibu, para bapak yang saya hormati, kenapa pernikahan dinamakan mitsaqan ghalidha? Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Sebab jika seseorang menikah sipulan kepada sipulana, maka dia akan membuka banyak lembaran baru. Salah satu lembaran baru, dia harus tahu yang tadinya halal jadi haram. Yang tadinya haram jadi halal. Jadi berikan contoh, yang tadinya haram, halal. Wanita yang mana saja tidak boleh kita jima. Setelah diakad jadi halal. Tapi dengan sebab akad ini juga jadi haram banyak. Ibunya anak ini tidak boleh dinikah. Kakaknya, adiknya, bibinya tidak boleh dinikah. Dari yang tadinya halal menjadi apa? Haram. Kemudian yang kedua, yang tadinya bukan kewajiban kita menjadi kewajiban kita. Memberi nafkah. Ya. Ketika seorang wanita dinikahi oleh kita, atas kita wajib untuk memberikan apa? Nafkah. Memberikan rumah, memberikan pakaian, memberikan apa? Memberikan pendidikan dan sebagainya. Jadi di sini lembaran-lembaran baru dengan akad itu. Kemudian juga dari interaksi. Interaksi akan berbeda. Interaksi dengan mertua, interaksi dengan saudara akan berbeda. Disebutkan kerabat gitu kan. Makanya itu adalah satu keagungannya. Kemudian yang selanjutnya, kita bahas hukum fikih dari hadis ini. Jadi hukum fikih dari hadis ini. Yang pertama, khurujul madzi min nawaqidil wudu. Bahwa keluar air madzi membatalkan wudu. Jadi keluar air madzi membatalkan wudu. Yang kedua, al-madzi min an-najasat. Madzi adalah termasuk sesuatu yang najis. Jadi termasuk sesuatu yang najis. Ini yang kedua. Jadi keluar dari madzi mewajibkan apa? Wudu, karena membatalkan wudu. Yang kedua, air madzi adalah bagian dari sesuatu yang najis. Ya, najis. Nah. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini menunjukkan bahwa apabila badan kita kena madzi dan kain kita kena madzi, maka wajib apa? Dicuci. Jadi kalau badan kita terkena madzi, wajib dicuci. Dan jika kain kita terkena madzi, maka wajib apa? Dicuci. Karena madzi adalah apa? Najis. Karena madzi adalah najis. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana adab bersuci dari madzi? Jadi bagaimana adab bersuci dari madzi? Ya. Nabi Hasalam mengatakan, iksil dakaroka watawadha. Wa fi riwayatin tawadha wandah farjak. Situ ada dua rawi ya. Nabi SAW mengatakan, cucilah farajmu dan wudu'lah. Dan wudu'lah. Satu riwayat yang mengatakan, wudu'lah dan cucilah farajmu. Maka yang dipakai riwayat yang pertama, yaitu yang benar, mencuci dakar dulu, baru apa? Berwudu. Kemudian pertanyaannya, yang dicuci dari faraj itu mana? Jadi kalau kita keluar air madzi, maka yang dicuci dari faraj itu apa? bolehkah dicuci atau dibersihkan selain pakai air? Kalau kencing kan boleh dengan batu, boleh dengan tisu, boleh dengan yang lainnya, karena ada istinja, atau dengan istilah lain istijmar, menggunakan batu, dan semisalnya. Bolehkah membersihkan madi tanpa dengan air, seperti membersihkan air kencing? Maka Allah Ta'ala alam, dikarenakan tidak ada dalil yang lain, Nabi Sallam mengatakan iksil dakarok, menunjukkan para ulama fihi dalilun ala ta'yinil ma li izalatil madi dunal istijmar bil hajari wa nahwiha, yaitu bahwa untuk mensucikannya hanya dengan air saja, tidak bisa dengan yang lainnya, seperti beristijmar dengan batu dan semisalnya. Jadi dengan batu atau semisalnya. Kemudian yang terakhir, kalau air madi mengenai kain atau mengenai sesuatu yang lain, seperti mengenai badan dan mengenai kain, maka wajib dibersihkan dengan air. Karena dia adalah apa? Najis. Jadi tadi telah dihukumi bahwa itu adalah najis. Ya. Nah, ini hukum fikih dari hadis ini. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada bab yang setelahnya. Bismillah. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsani Qutaibah ibn Sa'id. Wayuhilu ahlu Najd min qarn. Min qarnul manazil. Waqala Ibnu Umar wa yazumuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhilu ahlu Yamani miyalamlam. Wa kana Abdullah bin Umar yaqulu wa lam aqahukum hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menyebutkan ilmu dan fatwa di masjid. Jadi di sini menunjukkan bab menyampaikan ilmu dan meminta fatwa di masjid. Bab ini dimaksudkan oleh Imam Bukhari dengan dua tujuan besar. Jadi bab ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam bab ilmu dengan dua tujuan. Pertama, bolehkah kita mengangkat suara di masjid? Artinya mengangkat suara di masjid. Ya. Kan kita sering, jangan gaduh di masjid gitu kan. Berarti jangan bersuara apa? Di masjid. Jangan gaduh di masjid. Atau jangan ngobrol di masjid. Mungkin itu pernah kita dengar. Bab ini seolah-olah mengatakan boleh orang itu mengangkat suara, baik bertanya ataupun memberikan jawaban di masjid. Artinya di masjid boleh mengangkat suara. Dalam hal apa? Dalam hal bertanya atau dalam hal memberikan jawaban atas pertanyaan. Yang kedua, dalam hadis ini berarti menunjukkan boleh juga membuat halaqah ilmu di masjid. Bahkan ini salah satu tujuan masjid. Dan boleh juga membuat majlis fatwa di masjid. Dalam arti menjadikan tempat tempat untuk membuka pertanyaan di masjid. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Qutaibah Ibnu Sa'id Abu Raja. Hadatsana Lais Ibnu Sa'ad. Hadatsana Nafi Maula Abdullah Ibnu Umar an Abdullah Ibnu Umar. Jadi meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Anna rajulan qoma fil masjid. Bahwa seseorang telah berdiri di tengah-tengah masjid atau di dalam masjid. Faqala, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah." Jadi di sini menunjukkan juga boleh yang bertanya berdiri. Boleh yang memberi fatwanya adalah duduk seperti saya. Mungkin juga boleh yang memberi fatwanya sedang duduk. Yang bertanyanya apa? Berdiri. Berdiri. Karena ingin suaranya sampai dan kelihatan. Qala min aina ta'muruna an nuhila? Dari manakah kami untuk melakukan, di sini maksudnya adalah seorang mulai berihram. Memulai dengan mengatakan labbaika Allahumma labbaik. Yaitu memulai orang mengatakan labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan. Kemudian nanti nuhilla yaitu bertalbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik dan seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam bersabda, yuhilu ahlil madinati min dhil hulaifah. Ahlul madinah, ya, diterjemahkan yang mudah saja dulu, berihram dari dhul hulaifah. Ya. Berihram artinya memulai niat ihram. Dengan mengatakan, lapan manasik, kalau haji, labbaika Allahumma hajjan, kalau umrah, labbaika Allahumma umratan. Ahlul Madinah dan termasuk orang-orang yang ikut lewat ke jalan itu maka berihram dari Dhul Hulaifah. Wa yuhillu ahlu syami min Juhfah. Dan ahlu syam ya seperti Yordania, Palestina dan semisalnya maka mereka berihram dari Dhul Hulaifah. Dari Juhfah. Wa yuhilu ahlu Najd min qarnin manazil. Dan ahlu Najd maka dia berihram dari qarnun manazil. Lalu Abdullah bin Umar menyangka bahwasanya Rasulullah mengatakan dan berihram ahlu Yaman dari Yalamlam. Dan di sini tidak disebutkan miqat yang kelima yaitu Datu Irkin li ahlil Iraqi untuk ahlul Irak. Ya. Hadis ini menjelaskan bab menyebutkan ilmu dan berfatwa di masjid. Ya. Di sini menunjukkan bahwa masjid bukan sekedar tempat apa? Salat. Tapi masjid adalah majelis ilmu. Di masjid boleh mengangkat suara. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini bahwa sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW sambil apa? Berdiri dan mengangkat suara. Dan Nabi SAW memberikan jawabannya di situ. Jadi Nabi SAW memberikan jawaban di sini. Dan kita tidak akan berbicara tentang masalah haji. Yang jelas, mikot ada dua. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani adalah waktu yang telah ditetapkan oleh syariat untuk menunaikan ibadah haji. Yaitu Sawal, Julqa'dah, Julhijjah. Ada yang mengatakan Julhijjah sepenuhnya, ada yang mengatakan sampai tanggal 10 Julhijjah. Itu adalah mikot zamani. Mikot makani, yang artinya setiap orang yang akan haji ataupun setiap orang yang akan ihram, dia tidak boleh melewati mikot-mikot ini. Jadi kalau orang meniatkan untuk berhaji atau meniatkan untuk berihram, maka tidak boleh melewati mikot tersebut kecuali harus berihram dari mikot itu. Berihram bukan sekedar memakai kain ihram ya. Karena memakai kain ihram boleh sebelum mikot. Tapi kalau niat ihram tidak boleh sebelum mikot. Contoh tidak boleh bapak-bapak sekarang dari Soekarno-Hatta telah meniatkan haji atau telah bertalbiyah atau telah meniatkan manasiknya. Labbaika Allahumma umrotan. Karena pengin umroh dulu langsung ya. Maka tidak boleh. Tidak boleh. Berihram harus dari mikot. Tapi kalau kain ihramnya dipakai dulu karena darurat hari ini. Karena hari ini juga udah dipermudah ya. Kalau yang tidak ke Madinah dulu, kloter yang kedua, hari ini udah dipermudah karena semua imigrasinya udah di apa Soekarno-Hatta gitu ya, atau di tempat-tempat yang udah disediakan. Datang ke sana langsung disediakan bis. Banyak yang tidak sempat lagi mandi ya, tidak sempat lagi, bahkan kain ihram juga sampai banyak yang tidak sempat hari ini gitu ya. Ketika berhenti dari pesawat itu udah disediakan bisnya gitu. Di mana? Ya boleh kita dari embargasi mana saja kita memakai kain ihram. Kalau merasa keberatan nanti memakai kain ihram di mana? Di pesawat ya. Karena di pesawat udah dikasih tahu sekian waktu lagi akan melewati mikot. Nah, maka kita tidak boleh menunaikan ibadah haji atau umroh dengan melewatkan berihram. Kalau melewati mikot maka wajib bayar dam. Jadi bayar dam dia. Ya. Dan ini bukan pembahasan hari ini, tapi inti dari pembahasan hari ini adalah menyampaikan ilmu dan memberi fatwa di masjid. Menunjukkan masjid adalah multifungsi. Ya, untuk kaum muslimin berbicara ilmu, tempat sholat, tempat ibadah, tempat musyawarah, dan dari hal-hal perkara yang baik. Ya. Kemudian yang terakhir, karena ini adalah akhir dari bahasan bab ilmu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu man ajaba sa'ila bi aktsar mimma sa'ala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Adam. Qala hadatsana Ibnu Abi Thibbin An-Nafi an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anni Nabi sallam wa an Zuhri an Salim an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Anni Nabi sallam anna rajulan sa'alahu ma yalbisul muhrimu. Qala la yalbis al-qamisa wala al-imamata wala sarawila wala al-burnus wala thawban masahu al-warth aw za'faran fa illam yajidna alaini falyalbis khuffain wal yaqta'huma hatta yakuna tahta al-ka'bain. Bab, seseorang ditanya satu pertanyaan tapi menjawab lebih dari pertanyaannya gitu. Bab seorang mufti, bab seorang guru, bab seorang ustad ditanya satu pertanyaan tapi menjawab lebih dari pertanyaannya. Bisa dengan dua jawaban, bisa dengan tiga jawaban. Kapan? Ketika ada maslahat dan ketika itu memberikan kebaikan. Salah satu contoh sebelum membacakan hadis ini Ada hadis yang paling populer, sering kita dengar, dan lebih mungkin terpahami ketimbang hadis ini dulu. Bahwa Nabi SAW ditanya dalam hadis Abu Hurairah, di hadis pertama, ya, dalam kitab Bulughul Maram. Di hadis pertama dalam kitab Bulughul Maram. Ya. Gimana? Nabi SAW ditanya, ada sahabat, saya katanya mengarungi lautan, tidak membawa air kecuali sedikit. Kalau kami berwudu, tidak bisa minum. Kalau kami minum, tidak bisa wudu. Lalu mereka bertanya, bolehkah kami berwudu dengan air laut? Jadi mereka bertanya, bolehkah berwudu dengan air laut? Faqala Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Nabi SAW tidak menjawab, iya boleh. Enggak. Tapi beliau menjawab dengan jawaban yang lebih lengkap. Air laut suci. Laut suci airnya. Dan halal bangkainya. Semua bangkai yang ada di laut boleh dimakan kecuali kapal. Itu pun karena kerasnya. Jadi semua bangkai laut boleh dimakan. Menurut sebagian para ulama ya, termasuk semua binatang, termasuk kuda laut, singa laut dan sebagainya, semuanya gitu. Ada sebagian yang mengatakan kecuali buaya ya. Bukan makomnya juga untuk membahas itu ya. Tapi kita akan memberikan contoh. Nabi SAW ditanya satu pertanyaan. Bolehkah saya berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW tidak mengatakan iya. Dan itu teori menjawab. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan air laut suci. Kenapa tidak mengatakan iya? Karena takut ada satu pemahaman yang keliru. Karena sahabat itu memakai mukodimah dulu ketika bertanyanya. Saya tidak membawa air tawar, katanya, kecuali sedikit. Kalau saya meminumnya, saya tidak bisa wudu. Kalau dipakai wudu, berarti tidak bisa minum. Bolehkah saya berwudu dengan air laut? Maka Nabi SAW tidak mengatakan iya. Belum mengatakan air laut suci. Sebab kalau dijawab dengan iya, seolah-olah yang boleh memakai air laut ketika tidak bawa air banyak. Tapi ketika Nabi SAW menjawab, air laut itu adalah suci. Mau bawa air tawar atau tidak bawa air tawar, boleh bersuci dengan air laut. Nah ini cara menjawab. Jadi mufti itu harus bisa menerawang akan ada kekeliruan orang yang meminta fatwa. Makanya saya sering saya katakan, antum kalau ingin bertanya ilmu jangan pakai WA. Tanya aja, kapan antum punya pulsa? Tanya, izin Ustaz Abu Qatadah mau bertanya, gitu, adab ya. Pakai WA, gimana? WA, bertanya tentang hukum, nggak bisa tentang hukum dibaca pakai WA. Kalau mengatakan halal, halal. Tapi antum kan gak tahu. Dalilnya harus seperti apa? Masa harus pakai WA? Di WA dibikin dalil? Gak mungkin ya. Yang bertanya 100 orang pakai WA berapa? Waktu yang dibutuhkan. Itu kan itu. Itunya. Adab thalabul ilmi. Tanya. Lihat. Saya ditanya, Ustaz boleh gak saya berinteraksi dengan jin? Saya tidak jawab dulu boleh atau tidak. Saya tanya, antum dengan istri udah baik gak interaksi? Ngapain antum tanya dengan jin, dengan istri saja belum interaksi baik? Interaksi aja dengan manusia yang baik gitu kan. Dengan tetangga, dengan ustad, dengan teman sejawat. Itu aja belum baik, antum tanya dengan jin. Jin juga enggak jelas ya, kita tanya ada enggak gitu. Bukan enggak ada maksudnya mampu enggak, ini muslim atau bukan. Nah itu cara jawab maksudnya. Jangan yang susah-susah, tanya dia antum udah bisa enggak interaksi dengan manusia. Kalau belum ya selesaikan dulu dengan manusia baru dengan jin nanti. Nah, yang kedua Nabi SAW menjawab, dan halal bangkainya. Kan tidak ditanya. Sahabat ini hanya bertanya air laut boleh enggak untuk wudu. Tapi Nabi SAW bertanya, menjawab maaf, ditambah jawabannya apa? Dan halal bangkainya. Nabi SAW sudah memprediksi, jangan-jangan nanti ke laut lagi dapat bangkai, nanti tanya itu. Mumpung ada kesempatan dikasih tahu supaya besok tidak bertanya lagi kan itu. Dijawablah, air laut suci dan halai apa? Bangkainya. Nah sekarang di sini. Seseorang datang kepada Nabi SAW. Beliau bertanya, apa yang dipakai oleh seorang yang muhrim, sedang berihram? Ya, orang yang sedang ihram memakai apa katanya? Jawabannya malah menjelaskan yang dilarang. Dan banyak lagi yang disebutkannya. Kalau jawabannya, kamu memakai dua kain gitu. Izar, warida. Tapi Nabi SAW mengatakan, jangan memakai baju gamis. Komis, artinya yang berjahit. Seperti saya ini. Walal imamah, dan jangan juga memakai udeng-udeng. Imamah, ya orang Indonesia kan udeng-udeng gitu ya, imamah. Takut gak ngerti imamah itu seperti apa. Warasorowila, dan juga tidak boleh memakai celana. Sirwal, celana ya, antum pakai. Atau bantolun, ya. Katanya kalau sirwal itu yang lebar, kalau bantolun yang sempit-sempit itu. Walal burnus. Burnus adalah terjemahkan saja yang mudah, kupiah. Numoncong, tapi burnus itu. Apa ya? Kupiah. Ya ada moncongnya gitu, burnus. Moncong ke sini. Kayak negara mana itu suka ini? Mesir ya? Semisalnya. Pokoknya terjemahkan yang mudah aja dan ada di kita apa? Kupiah gitu, kupiah. Dan juga tidak boleh memakai yang kain yang disentuh minyak wangi, itu aja. Supaya gampang. Ya. Dan juga tidak boleh memakai sepatu atau sendal yang menutup mata kaki. Kalau tidak punya sandal, maka pakailah hub, kemudian dipotong yang menutup mata kakinya. Jadi Nabi SAW menyebutkan di sini, ketika orang berihram, tidak boleh memakai kain yang dijahit, sejenis apa? Kemeja, celana dalam, celana, kemudian tidak boleh menutup kepala, seperti pakai apa? Kupiah, kolansuah, seperti memakai imamah, seperti memakai kutroh, itu bahasa Arabnya kutroh itu, yang saya suka pakai itu apa? Kayak kerudung. Gitu. Kutroh. Ini semua bagi laki-laki, dan bukan untuk apa? Perempuan. Jadi bukan untuk perempuan. Kecuali satu, yaitu memakai minyak wangi. Nah, baginda Rasulullah SAW ditanya satu, kemudian menjawab dengan banyak jawaban. Nah, masalah tentang larangan orang yang berihram, kita akan jawab di mana? Dibahas tentang masalah haji nanti. Tapi, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa seseorang ustadz, kiai, ajengan, mufti, boleh ditanya satu pertanyaan, menjawab lebih dari apa yang ditanyakan, jika ada maslahat. Lil ilmi adalah untuk menyampaikan ilmu. Tapi bukan untuk gaya. Ya. Tapi untuk tujuan agar yang bertanya ya mendapat faedah, walaupun tidak ditanyakan. Nah, sampai di sini pembahasan kitab ilmu, dan dengan izin Allah pada pekan depan kita akan masuk ke bab yang keempat atau kitab yang keempat, yaitu kitabul wudu. Ya, kita sisakan untuk waktu pertanyaan. Baik, ana ucapkan jazakallahu khairan khairul jaza kepada guru kita Al-Ustaz Abu Qatadah Al-Atsari hafizahullah taala, yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya bagi kita semua. Dan pada kesempatan di sore hari ini, ana mengajak kepada sahabat Meridian Islam yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS atau line WhatsApp kami di nomor 0813 8068 6144. Dan telah beberapa pertanyaan yang masuk kepada saya, Ustaz. Bismillah. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dimanapun Ustadz berada. Amin ya Rabbal Alamin. Bolehkah para penuntut ilmu agama memberi fatwa kepada orang yang meminta fatwa kepada mereka? Lalu apa taklid yang diperbolehkan dan yang tercela Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqidu syaila yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak boleh memberi. Al-mubti al-alim. Al-jahil la yufti. Tidak boleh memberi orang yang tidak punya sesuatu. Yang memberi fatwa adalah orang berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak boleh untuk memberi apa? Fatwa. Tidak boleh untuk memberi fatwa. Dan fatwa hanya datang dari orang yang berilmu. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, yan bagi liman hamala nafsahu alal futiyah an yakuna aliman bi awjuhil Qur'an. An yakuna aliman bisahihi wa saqimi. An yakuna aliman bisunnani. Seyogianya orang yang memberi fatwa untuk memiliki tiga perangkat utama. Yang pertama, dia tahu akan sendi-sendi Al-Quran. Artinya tahu akan tafsir, umum khususnya, mutlak muqayyadnya, mujmal tafsilnya. Ya, tafsir para ulama, istimbat-istimbat para ulama tentang ayat-ayat Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran dipahami seperti apa yang hari ini. Seperti Muhammad Syahrur telah merusak agama ini dengan sistem dia dalam menafsirkan Al-Quran. Penafsiran kaum orientalis, ya bagaimana menafsirkan Al-Quran tidak benar ya. Yang kedua, dia harus memahami, mampu mengetahui dan memisahkan hadis sahih dengan dhaif. Sebab dalam keyakinan ahli sunnah tidak boleh berdalil dengan hadis dhaif. Seseorang sebelum mengambil kesimpulan dari sebuah dalil, hadis, pastikan hadis itu adalah sahih. Karena dalam kaidah ahli sunnah ada kaidah idza batalatul dalil batalatul istidlal. Apabila dalilnya batil, maka kesimpulannya pasti batil. Jadi kalau dalilnya batil, maka pengistidlalannya pasti batil. Kemudian yang ketiga, dia memahami sumber-sumber hukum. Yaitu orang yang memberi fatwa, dia telah mengetahui hadis-hadis Nabi, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal apa itu kutubus sittah, mengenal apa itu kutubut tis'ah, mengenalnya. Ya, orang memberikan fatwa tahu bab-bab fikih, tahu sendi-sendi fikih. Bahkan hari ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Taala, fikih diklasifikasi. Ada fikih ibadah. Ada orang yang mahir fikih ibadah, istimbat-istimbatnya. Ada yang mahir fikih muamalat, fikih tentang masalah perekonomian. Karena belum tentu orang yang faqih kepada masail-masail tertentu akan tahu. Terutama mungkin hari ini tentang fikih muamalat, timbulnya berbagai praktek-praktek baru, sistem-sistem baru tentang sistem perdagangan. Yang ketika dia berbicara halal atau haram, boleh atau tidak boleh, seyogianya dia juga menelaah dan meneliti dalil, Quran, sunnah. Kemudian apa? Tahu kepada fakta. Karena kaidahnya kan kalau berkaitan dengan hukum seperti perniagaan, Ustadz ini boleh atau tidak? Ya seperti banyak teman-teman, alhamdulillah katanya di sana ada itu apa? Ada perumahan syar'i. Kata saya, antum syar'i-syar'i seperti apa dulu? Syar'i-syar'i. Ya tanya dulu, nanya dulu benar enggak? Datang dulu tuh, apanya pemilik apa namanya itu? Developernya atau dengan ini datang dulu, datang ke orang alim, ini udah betul. Jangan antum asal disebut syar'i-syar'i itu ya. Masa ada zina syar'i? Itu. Alam Abdul Aziz itu kan zina syar'i. Zina yang di legalitas syariah. Ya. Jadi apa harus benar gitu ya. Benar. Penelaahan, penelitian. Ya. Benar-benar. Nah. Orang yang awam daruroh baginya adalah taklid. Bukan hanya boleh sebenarnya. Kalau orang yang awam, wajib taklid. Ya. Kenapa dikatakan wajib ya? Kewajiban dia bertanya untuk taklid. Kepada siapa? Orang alim. Kewajiban orang awam itu memilih orang berilmu. Orang berilmu. Orang awam ditanya, Ustaz, apa hukumnya baca bismillah sebelum wudu? Sunnah. Kata Ustaz. Kan antum gak tahu hadisnya sahih, dhaif, ditelitinya gimana. Ya orang awam. Kata orang alim, dan dipercaya orang alim, sunnah laksanakan. Sampai orang awam itu ningkat ilmunya jadi thalabul ilmi. Kalau jadi thalabul ilmi, baru dia akan menelaah pendapat-pendapat yang ada. Kalau dia jadi mujtahid, dia berijtihad sendiri. Berijtihad sendiri. Jadi orang awam ya taklid. Kepada siapa? Taklid kepada orang yang berilmu. Tapi dalam kaidah kita mencari ilmu, pastikan orang yang kita ambil ilmu, setidaknya ada dua perkara penting. Yang pertama, lurus akidah dan manhajnya. Dan kredibel dari ilmunya. Yang kedua, dia beragama. Yang dimaksud beragama itu apa? Ya baik akhlaknya. Baik akhlaknya. Karena ada orang yang berilmu, dia munafik. Ada orang yang berilmu, dia munafik. Kita akan mencontoh semua perilakunya dari orang berilmu. Bahkan teman-teman yang saya hormati, ada hal-hal yang antum perlu konsultasikan kepada orang berilmu ketika akan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena orang berilmu itu telah diberikan pirosa untuk prediksi melakukan sesuatu. Beda dengan orang awam. Beda dengan orang awam. Orang awam itu tidak punya prediksi sesuatu. Dalam bahasa Indonesianya, bagaikan orang yang memakai kacamata kuda. Orang yang faqih itu adalah orang yang melihat kebaikan dengan 1000 kebaikan setelahnya. Orang yang melihat 1 kebaikan saja yang ada di depannya namanya orang awam. Namanya orang awam. Kenapa? Oleh sebab itu, terkadang orang yang baru belajar itu lebih keras daripada orang yang berilmu. Kenapa? Sebab orang berilmu itu punya prediksi melakukan sesuatu. Orang awam tidak punya prediksi apa-apa. Tidak prediksi apa-apa. Di sini jelas ya. Kaidahnya dalam beragama. Ya. Silakan. Walaupun satu pertanyaan. Baik. Pertanyaan kedua Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz dan kita semua dimanapun berada. Izin bertanya. Apa makna jawa mi'ul kalim sebagaimana terdapat dalam hadis aku dilebihkan atas para nabi dengan 6 keutamaan yaitu jawa mi'ul kalim. Mohon penjelasannya Ustaz dari hamba Allah di Tasikmalaya. Ya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jawa mi'ul kalim. Ya. Kalau bahasa yang sederhananya singkat padat. Itu namanya jawa mi'ul kalim. Itu apabila diartikan dalam sebuah struktur kata-kata. Jadi kalau menyampaikan nasihat tidak panjang, tapi ngalar ngidul tepuguh gitu. Kalau Nabi SAW menyampaikan itu singkat padat. Jaumil kalim. Itu kalau dimaknai dalam penggunaan orang memberikan nasihat. Nabi SAW memberikan nasihat selalu begitu. Jaumil kalim. Yang kedua yang dimaksud dengan jaumil kalim, dimaknai bahwa syariat Nabi SAW itu lengkap. Sehingga orang mukmin itu tidak memerlukan penambahan ataupun pengurangan dari syariat ini. Karena syariat Islam itu jawami'ul kalim. Mencakup semua masalah. Makanya Nabi SAW ketika melihat Umar, ada helaian dari Taurat. Jadi Umar radhiyallahu ta'ala anhu di hadapan Nabi SAW membawa helaian Taurat. Maka Nabi SAW mengatakan, celaka wahai Umar. Quran turun dan aku ada di hadapanmu, engkau bawa ini. Seandainya Musa dibangkitkan hari ini, kata Nabi SAW, maka beliau layak untuk mengikuti apa yang aku bawa hari ini. Jadi ini menggambarkan kalau Umar saja ditegur hari itu gitu ya. Dan itu mungkin masih banyak helaian-helaian, artinya isi dari Taurat. Apalagi sekarang anak-anak muda mengambil agama, mengambil sumber dari orang kafir. Yang jelas-jelas itu merusak agama kita. Maka Nabi SAW melarang. Gak mungkin ya, anak kita disuruh belajar Islam ke Chicago, belajar Islam ke Rusia, belajar Islam ke Belanda, ke Eden. Enggak mungkin. Nabi SAW melarang Umar itu helaian apa? Taurat. Dan itu yang dimaksud dengan jawami'ul kalim. Contoh jawami'ul kalim, unsur ahoka zaliman aw madluma. Itaqullaha haitsu makunta wa khol wa tabisayyatal hasanata tamuha wa khaliqin nasi bi khuluqil hasan. Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, beri aku nasihat yang aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Aku hanya bertanya kepadamu. Nasihat yang mengantarkan dia ke surga." Apa katanya? Cukup 3 kalimat. Ittaqullaha haitsu makunta. Wattabi asayyata alhasanatamhuha. Sehebat-hebat orang bertakwa pasti ada salahnya. Maka diikuti dengan nasihat yang kedua. Apa? Istighfar. Taubat, lakukan kebaikan. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi ulukil hasani. Banyak orang yang dia bertaubat kepada Allah, banyak orang yang melakukan kebaikan dia, tapi dia tidak berbuat baik kepada saudaranya. Dan itu akan menjadi orang yang bangkrut nanti yaumul kiamah. Nabi SAW bertanya, atadrum manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut nanti yaumul kiamah? Maka para sahabat mengatakan yang bangkrut, ya ditanya, bangkrut apa? Bangkrut di dunia. Kata Nabi SAW, bukan, bangkrut nanti yaumul kiamah. Yang datang dengan sholatnya, yang datang dengan puasanya, yang datang dengan zakatnya, yang datang dengan ibadahnya. Taki qad syatama hadza wa qad dafa hadza wa dharafa hadza wa akhadha mal hadza wa qatala hadza. Tapi orang yang datang dengan sholat, datang dengan ibadah, datang dengan amal soleh, tapi dia zalim kepada temannya, mengambil harta si fulan, menuduh si fulan, membunuh si fulan, maka kebaikan dia diambil sama orang-orang yang didoliminya. Ketika kisos. Maka lihat ya. Semua yang menjadi permasalahan kita dijawab dengan 3 kalimat. Apa? Itaqullaha haitsu makunta. Wa khaliqin nas bihulukin nas. Wa tabi asayyata alhasanata tamhuha. Kalau kita ngomong mungkin berapa jam gitu ya. Tengah bukur kata orang Sunda itu. Ya. Ngelantur tapi tidak ada bukur. Ya gitu. Banyak catur tidak ada bukur itu. Ini dalam bahasa kita. Tapi Nabi Sallam singkat tapi memberikan makna yang luas. Ya. Masih satu lagi nggak apa-apa. Ada 2 menit lagi. Baik, ana ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Ustaz berada. Saya ingin bertanya Ustaz, kita katakan bahwa qiraat sabah, bacaan Al-Quran dengan 7 cara, itu mutawatir dan wahyu ilahi. Bagaimanakah hal ini? Padahal istilah mutawatir belum ada sebelum Ibnu Mujahid yang memilah menjadi 7. Jazakallahu khairan Ustaz. Qiraah dengan mutawatir, qiraatus sab'ah. Pertama, saya bukan ahli qiraah ya. Artinya saya tidak menggeluti ilmu qiraah ya. Ya. Bahkan saya tidak punya satu qiraah pun. Hanya bisa baca Quran. Ya kalau ditanya mungkin qiraahnya qiraah satu aja, qiraah. Qiraah asim gitu ya. Dan itu pun belum pernah diuji saya. Ya, jadi bukan ahli qiraah. Tapi saya ingin menjawab dari sisi lain bahwa satu kebodohan orang terhadap sejarah. Pertama, orang yang mengatakan hadis itu dikumpulkan pada abad sekian, maka itu dikatakan setolol-tolol orang kepada agama Allah. Jadi setolol-tolol orang kepada agama Allah. Ilmu hadis telah dikumpulkan sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan hadis. Oleh siapa? Oleh para sahabat dengan hafalan. Oleh sebagian para sahabat dengan tulisan. Dalilnya telah lewat oleh kita bahwa Abu Hurairah mengatakan, beliau mengatakan bahwa ya, si Pulan menulis hadis dan aku tidak menulis hadis. Saudaraku berpegang teguh kepada tulisan dan aku berpegang teguh kepada apa? Hafalan. Ya. Ini menunjukkan. Dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu menulis sebagian hadis. Para sahabat menulis hadis. Jadi kalau dikatakan bahwa ini mutawatir setelah sekian, itu orang yang tahu tidak tahu apa? Sejarah. Sejarah. Oleh sebab itu qiraah sab'ah artinya diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sejumlah para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Dan ini propaganda dari orang-orang orientalis ya, untuk meragukan kaum muslimin kepada keabsahan Quran, kepada keabsahan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya akan sampaikan sebagai penutup. Bagaimana musuh-musuh Islam dan bagaimana musuh Islam artinya ini merusak Islam. Dan bagaimana bid'ah itu muncul? Para ulama mengatakan bid'ah yang pertama muncul adalah mencacati ilmu Allah. Jadi bid'ah yang pertama muncul adalah bid'ah mencacati ilmu Allah. Itu apa? Munculnya kaum Qoradariyah yang mengatakan Allah tidak tahu sehingga sesuatu itu terjadi. Ini adalah munculnya Qoradariyah. Ya. Yang kedua, munculnya orang-orang yang mencacati orang-orang yang membawa agama ini, yaitu mencacati para sahabat Nabi. Ini adalah muncul kaum Rafidah dan kaum Khawarij yang mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullahi taala alaihim. Jadi ini muncul, diragukan. Karena mengapa mencacati pembawa agama ini otomatis mencacati agama. Dan berawal dari orang yang mencacati yang membawa agama ini, yaitu Nabi SAW, itu Dhulhuwaisir. Dan orang-orang Syiah bukan hanya mencacati para sahabat, tapi mencacati Jibril alaihissalam. Kenapa dikatakan Jibril itu dicacati? karena mereka meyakini bahwa Jibril ini salah menyampaikan wahyu. Mestinya kepada Ali, ini disampaikan kepada Muhammad. Salah alamat ya. Ya. Alamat palsu. Jadi ini lihat ya. Rekayasa musuh bagaimana membuat agama ini. Dan ini kita harus tahu sejarah. Dan bagaimana sejarah munculnya bid'ah. Dan bagaimana sejarah munculnya kesesatan di tengah-tengah umat ini. Nah ini sangat penting ya. Untuk kita pahami. Jadi omongan-omongan yang tadi. Ya, ataupun syubhat yang tadi muncul dari kaum orientalis. Dan ini dari musuh-musuh Islam. Bagaimana menyesatkan umat Islam dari jalan yang lurus. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan itu atas kita wajib untuk menyempatkan bagian dari hidup itu adalah untuk belajar ya. Mempelajari agama ini agar kita punya benteng untuk menyelamatkan agama ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.